Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah dari kitab Raudatul Anwar fi siratin nabiyyil mukhtar karya Asy-Syaikh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri Rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca keterangan dari penulis Rahimahullah menjelaskan bagaimanakah upaya pencekalan orang-orang Quraisy terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai pada tingkat mereka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memukuli beliau. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membela beliau, melindungi beliau, sampai akhirnya beliau tidak sadarkan diri. Walhamdulillah, berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam. Allah Subhanahu wa taala menampakkan agamanya melalui keislaman dua orang dari pemuka Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bagaimanakah kisah keislaman keduanya? Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, Islamu Hamzah radhiyallahu an. Masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu an. Amma Islamu Hamzah fasababuhu anna Aba Jahlin marra yawman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'inda as-Safa. Adapun sebab Islamnya Hamzah, suatu hari Abu Jahal lewat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu beliau sedang berada di sisi Bukit Safa. Fanala minhu wa adah. Abu Jahal langsung mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal innahu daraba bihajarin fi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam fashajjahu. Ada yang mengatakan Abu Jahal memukul kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga kepala beliau terluka. Wa nazafa minhu ad-dam, hingga bercucuran darah dari kepala beliau. Thumma sarafa ila nadi Quraisy 'indal Ka'bah. Kemudian Abu Jahal menemui teman-temannya yang berada di kem-kem dekat Ka'bah. Wa jalasa ma'ahum, dan dia duduk bersama dengan mereka. Fakanat maulatun li Abdillah ibn Jud'an tanzur ma hadatha min maskanin laha ala as-Safa. Mantan budak Abdullah bin Jud'an, seorang wanita, melihat apa yang terjadi dari kediamannya yang berada di atas Bukit Safa. Jadi Rasulullah berada di kaki bukit, tiba-tiba Abu Jahal mendatangi Rasul dan menghampirinya. Langsung ngambil batu, dipukulkan di kepala Rasul hingga berdarah. Terluka kepala beliau. Ternyata kejadian ini diperhatikan oleh salah seorang mantan budak, Abdullah bin Jud'an. Dilihat, itu ada apa? Ngapain itu Abu Jahal kok mendatangi Nabi? Loh, lah kok kepalanya dipukul? Wa ba'da qalil aqbala Hamzah min as-saydi mutawashshihan qawsuhu. Selang beberapa saat, Hamzah datang. Beliau baru pulang dari berburu, sedang membawa busur panah. Fa akhbarathul khabar. wanita mantan budak itu langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Hamzah. Jadi Hamzah ini posisinya pulang dari berburu. Panas-panas. Ini posisinya belum diletakkan peralatan berburunya ini. Kondisinya seumuk dari luar. Apalagi di sana padang pasir. Debu, panas. Kalau bahasa orang Jawa gitu, kepalanya sih kepilengan. Barusan berburu. Lah kok tiba-tiba dapat berita kayak gini. Hei Hamzah, kamu tahu enggak? Keponakanmu itu loh. Itu tadi dipukul sama Abu Jahal. Kepalanya sampai berdarah. Langsung. Sontak Hamzah ngamuk. Apalagi masih memiliki hubungan darah dengan Nabi. Beliau adalah pamannya Nabi SAW. Fakharaja Hamzah yas'a. Hamzah langsung naik pitam. Langsung keluar dari rumah. Langsung bergegas menuju ke Abu Jahal. Hatta qama ala Abi Jahlin. Kemudian Hamzah berdiri di hadapan Abu Jahal. Waqal, beliau langsung mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kata umpatan, mencela Abu Jahal. Beliau mengatakan, ya musfarraistuh tashtum ibna akhi wa ana ala dini. Hamzah mengatakan, hei, orang yang jelek itunya, yakni dicela dengan oleh Hamzah dengan ucapan yang kasar. Tashtum ibna akhi, kamu berani ya mencela dan mengganggu keponakan saya. Wa ana ala dini, sedangkan aku mengikuti agamanya. Thumma darabahu bil qaus, kemudian Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan anak panah yang beliau bawa. Fasyajjahu syajjatan munkarah, hingga terluka dengan luka yang parah. Enggak tanggung-tanggung ini. Abu Jahal pakai batu mukul kepala Rasul. Hamzah ngamuk bales. Ngambil anak panah. Tancapkan di kepalanya Abu Jahal. Ya langsung berdarah. Bocor semuanya. Wasar al-hayat. Banu Makhzum wa Banu Hashim. Langsung dua kabilah meradang. Ngamuk melihat Abu Jahal digitukan sama Hamzah. Yaitu Bani Makhzum dan Bani Hashim. Faqala Abu Jahlin. Maka Abu Jahl meredam keadaan. Dia mengatakan, da'u Aba Umarah ay Hamzah. Fa inni sababtu bina akhihi sabban qabiha. Biarkan Abu Umarah, yakni Hamzah. Biarkan, jangan diganggu dia. Karena memang saya yang sudah mencela keponakannya. Saya sudah mencelanya dan memakinya dengan celaan yang keras. Ini Abu Jahal ngerasa, Hamzah melakukan ini padaku bukan karena tanpa sebab. Saya sudah mencela keponakannya, makanya dia marah seperti ini. Wa kana Islamu Hamzah unfatan, Islamnya Hamzah itu secara kebetulan, ya. Ka'anna lisan qad sabaqa ilayhi duna qastin. Seakan-akan ucapannya Hamzah ini muncul tanpa adanya niatan. Jadi mungkin awalnya Hamzah itu niatnya pingin bela keponakannya. Ya otomatis namanya juga paman. Keponakannya diganggu, apalagi sampai kepalanya bocor, ya ngamuk. Apalagi posisinya Hamzah baru pulang dari berburu, habis manah, rusa. Apalagi dalam sejarah Hamzah ini dikenal suka berburu singa. Ya, yang dicari bukan rusa, kijang atau semisal, yang dicari singa. Ya, koleksi singa. Gak sembarangan. Singa tahu Hamzah datang, kabur, takut. Ya. Nah ini, sudah pulang berburu, dapat berita kayak gitu. Langsung meletup-letup, meradang, ngemuk Hamzahnya. Langsung ditatangi Abu Jahalnya, dimaki-maki, kemudian dipukul kepalanya dengan anak panah. Ya. Jadi seakan-akan beliau melakukannya karena ingin membela keponakannya. Tapi lesannya, mengucapkan ucapan yang seakan-akan beliau menerima Islam. Thumma syarahallahu sadarahu lil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau untuk menerima Islam. Jadi awalnya kebetulan. Kalau bahasanya orang Jawa gitu, lesannya keperucut. Lesannya itu apa ya? Tidak sengaja mengucapkan ucapan tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebab Hamzah menerima Islam. Maka beliau pun masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Wa kana a'azzafatan fi Quraisy wa aqwahum syakima hatta summiya Asadullah. Hamzah ini orangnya termasuk orang yang paling berwibawa di kalangan pemuda Quraisy dan orang yang paling kuat tabiat dan harga dirinya hingga beliau dikenal dengan sebutan singa Allah. Aslama fi Dzulhijjah sanata 60 minan nubuwah, beliau masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Tayyib. Kemudian Islam Umar radhiyallahu an, masuk Islamnya sahabat Umar. Wa ba'da thalathati ayyam min Islam Hamzah, aslama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Setelah 3 hari berlalu dari keislaman Hamzah, disusul dengan keislaman Umar bin Khattab. Wa kana min ashaddin nasi qaswatan 'alal muslimin qabla islami. Beliau itu termasuk orang yang sangat membenci Islam sebelum beliau. Beliau adalah orang yang paling keras dan paling membenci kaum muslimin sebelum beliau masuk Islam. Ceritanya, sebelum itu beliau mengatakan, wa fi lailatin sami'a sirran ba'd ayatil Qur'an. Pada suatu malam, sahabat Umar pernah sembunyi-sembunyi mendengarkan sebagian ayat Al-Qur'an. Wa Rasulullah SAW yusalli 'indal Ka'bah. Sementara Rasulullah SAW ketika itu sedang salat di sebelah Ka'bah. Fa waqa'a fi qalbihi annahu haqq. Ketika itu terbesit dalam hati beliau bahwa apa yang dibawa oleh Rasul adalah benar. Walakinnahu baqiya ala inadih. Tapi sahabat Umar ketika itu masih belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharaja yawman mutawashshihan sayfahu yuridu an yaqtula an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Umar keluar sambil membawa pedang yang terhunus, ingin untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri beliau. Faqala, orang ini berkata, aina ta'mid ya Umar? Hai Umar, kamu mau ke mana? Qala uridu an aqtula Muhammada. Sahabat Umar mengatakan, aku ingin membunuh Muhammad. Masyaallah. Ya, orang zaman dulu urusan bunuh-membunuh gampang, ya, subhanallah, mentalnya itu kuat, biasa, ya. Ketika ditanya mau kemana, dengan enteng menjawab mau bunuh orang, wah subhanallah. Sahabat Umar, apalagi beliau dikenal keras, ya, dengan perawakan yang cocok, ya, gede, mantap. Jangankan orang, setan lihat beliau aja lari, ya. Dilihat kok sedang bawa pedang terhunus. Mau kemana itu? Didatangi sama seseorang. Hei Umar, mau kemana kamu? Umar langsung mengatakan, saya mau membunuh Muhammad. Qala, laki-laki ini mengatakan, kaifa ta'man min bani Hashim wa min bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammada? Kamu kok berani? Kalau kamu berani membunuh Muhammad, terus apa yang akan kamu katakan kepada Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Mungkin kamu bunuh Muhammad. Tapi di belakang Muhammad itu kabilahnya gede, hati-hati. Orang yang membantu Muhammad banyak. Mungkin kamu berhasil membunuh Muhammad. Nah, terus gimana caranya kamu menghadapi dua kabilah besar ini? Qala Umar. Umar ngomong, ngamuk beliau. Ma arak illa qad sabut. Kamu kok kayak imbela Muhammad ya? Kamu ini kayaknya sudah murtad dari agama nenek moyang ya? Ngamuk sahabat Umar. Qala, laki-laki ini mengalihkan Dia mengatakan, afala adulluka alal ajab ya Umar? Hei Umar, tenang. Apakah kamu mau tak kasih tahu berita yang lebih menggemparkan lagi? Inna ukhtak wa khatanak qad sabau. Saudarimu sendiri dan iparmu dua-duanya sudah murtad dari agama nenek moyang. Yakni sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Langsung radang sahabat Umar. Ngamuk. Ya. Nah, aku ini apa? Bunuh Muhammad. Ben orang ganggu umatku. Ben tidak mempengaruhi umatku. Loh. Lah kok iki ada orang tiba-tiba ngasih tahu kalau saudari saya ini masuk Islam. Weleh, weleh, weleh. Tambah lagi ipar saya. Weleh, weleh. Iki urusan gede. Famasya mughdiba. Maka sahabat Umar pun langsung putar balik. Sambil marah. Hatta atahuma, hingga sahabat Umar mendatangi keduanya, yakni saudari dan iparnya. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arad yuqri'uhuma sahifatan fiha Taha. Ketika itu sahabat Khabbab ibn al-Arad sedang membacakan lembaran yang berisi surat Taha, dibacakan kepada saudarinya Umar dan juga iparnya. Nah, ini sedang mengkaji Al-Quran. Karena Khabbab sudah duluan masuk Islam. Falamma sami'a hissa Umar tawara fil bait. Ketika mendengarkan seperti ada suara orang yang datang, yaitu Umar, langsung Khabbab sembunyi. Ya. Wasatarat ukhtu Umar as-sahifah. Dan saudarinya Umar langsung menyembunyikan lembaran tersebut. Duh, kayak Umar datang. Wah, dari jauh kedengeran suara terengah-engahnya, kemudian langkahnya yang begitu mantap, betul-betul seperti seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. Kaget, Khabbab langsung, waduh, Umar tekoi, langsung beliau sembunyi. Saudarinya Umar langsung menyimpan dan menyembunyikan sahifah yang berisi surat Thaha. Falamma dakhal, ketika Umar masuk, qala, maka Umar bertanya, ma hadhil hainamah allati sami'tuha 'indakum, apa ini bisik-bisik yang saya dengarkan di rumah kalian ini? Jadi sahabat Umar dari luar rumah sudah dengar, kok kayaknya ada bisik-bisik dalam rumah ini, apa ini? Faqala ma 'ada haditsan tahaddatsnahu bainana, enggak ada. Ya, jadi saudari sama iparnya ngomong, enggak ada apa-apa kok Umar, kita sedang ngobrol biasa kok. Qala fala'allakuma qad sabautuma. Umar enggak basa-basi. Wis, jangan banyak basa-basi. Kalian berdua sudah murtad ya dari agama nenek moyang. Faqala lahu khatanuh, maka iparnya mengatakan, ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik? Hei Umar, gimana pendapatmu kalau ternyata yang benar itu bukan agama nenek moyangmu? Ya, ini iparnya nantang, ya. Si Umar, ya, kamu jangan nganggap kita ini salah. Sing benar ini siapa? Kita apa agamamu? Hah? Bagaimana pendapatmu kalau ternyata yang benar itu agama kita, bukan agamamu? Ngamuk sahabat Umar, lagi ngomong-ngomel lah kok ditandangi. Fawathaba Umar ala khatani fawati'ahu wat'an syadida. Langsung seketika itu sahabat Umar meringkus iparnya, kemudian dipanting ke tanah, diinjak. Ya. Faja'at ukhtuhu farafa'adhu an zawjiha. Otomatis istrinya, yakni saudarinya Umar, membela suaminya. Langsung mendorong sahabat Umar agar tidak menginjak suaminya. Fanafahaha nafhatan biyadih fadamma wajhaha. Otomatis sahabat Umar langsung menepis saudarinya dan langsung melayangkan tamparannya ke wajah saudarinya. Langsung berdarah, ya. Tampar sama Umar. Faqalat wa hiya ghadba. Saudarinya ikut ngamuk. Langsung ngomong kepada Umar, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik, ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hei Umar, yang benar itu bukan agamamu. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung terang-terangan bersyahadat di hadapan Umar. Wa ya'isa Umar wa nadima wastahya. Ternyata sahabat Umar bukan kemudian malah tambah marah. Beliau merasa kasihan dengan saudarinya. Beliau menyesal dan beliau sungkan. Langsung nyesel beliau. Ya. Waqal, ketika amarah beliau sudah reda, beliau mengatakan, "A'tuni hadzal kitab alladzi 'indakum fa aqra'ah." Mana lembaran yang kamu sembunyikan? Sini, saya mau baca. Jadi ketika melihat kondisi kayak gitu, di puncak kemarahan beliau, Allah memberikan hidayah. Faya subhanallah. Lagi berantem sama iparnya, adiknya sendiri ditampar, langsung iba beliau. Aduh, adikku kok tak tampar lagi, piye? Langsung diingatkan sama adiknya, tambahi lagi dengan syahadat, luluh beliau. Langsung reda amarahnya. Kemudian meminta, mana lembaran yang kalian simpan sini? Bawa, ya, tak baca sini. Faqalat ukhtu innaka ridsun wa la yamassuhu illa al-mutahharun faqum faghtasil. Maka saudarinya mengatakan, kamu itu masih najis. Lembaran ini tidak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Sana, bangun, mandi dulu. Faqama faghtasal. Kemudian sahabat Umar berdiri, kemudian mandi. Summa akhadal kitab faqara'ahu. Kemudian beliau mengambil lembaran tadi dan membacanya. Ya. Faqar, beliau mengatakan, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Faqal, maka sahabat Umar mengatakan, Asma'un tayyibah, tahirah. Sungguh, nama-nama yang indah, lagi suci. Thumma qara'a taha hatta antaha ila qawlihi ta'ala. Kemudian beliau membaca surat Thaha hingga sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk senantiasa mengingatku. Faqala, maka Umar mengatakan, Ma ahsana hadzal kalam wa akrama. Alangkah indahnya ucapan ini, alangkah mulianya ucapan ini. Dalluni ala Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada. Lampu hijau, ya. Habis baca memuji, lah kok minta ketemu Rasul? Wah, lampu hijau, ya. Wa kharaja Khabbab, langsung Khabbab keluar dari persembunyiannya, aman rek. Wah, iki lampu hijau, sahabat Umar ini kayaknya ini mau masuk Islam ini. Faqala, maka Khabbab mengatakan, Abshir ya Umar, fa inni arju an takuna da'watar Rasul sallallahu alaihi lailatul khamis, wa kana qad da'a Nabi sallallahu alaihi tilka lailah. Bergembiralah wahai Umar, sungguh aku berharap kamulah yang diinginkan oleh Rasul pada doanya. Beliau pada suatu malam, pada hari Kamis, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik bi Umar ibn al-Khattab au bi Abi Jahal ibn Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Umar atau ke Abu Jahal. Ya. ثم ذكر له خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام التي في أصل الصفا. Kemudian sahabat Khabbab menyampaikan kepada Umar bahwasanya Rasul berada di rumah Al-Arqam yang berada di kaki bukit Shafa. Hei Umar, aku pingin banget kalau antum itu yang menjadi doanya Rasul. Ya, Rasul itu pernah doa minta sama Allah, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua lelaki yang tangguh, Umar atau Abu Jahal. ternyata Allah memilih sahabat Umar. Ya. Kemudian dikasih tahu, Rasul sedang berada di rumahnya Al-Arqam, berada di kaki Bukit Shafa, ke sana. Fakharaja Umar. Maka beliau pun langsung keluar dari rumah, hatta atadar wa darabal bab. Beliau pun langsung mendatangi rumah Al-Arqam dan langsung mengetuk pintu dengan keras. Fa atalla rajulun min sariril bab faraahu mutawashshihan as-sayf. Maka ada salah seorang penghuni rumah yang mengintip dari balik pintu, ternyata melihat posisinya sahabat Umar sedang membawa pedang berhunus. Fa'akhbar Rasulullah SAW wa istajma'al qawm. Kemudian lelaki ini langsung menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang ada di dalam rumah langsung berkumpul. Faqala Hamzah. Maka Hamzah bingung, ada apa ini? Malakum, kenapa kalian? Kok kayak cemas, bingung, ada apa? Qalu Umar. Mereka mengatakan, Umar datang. Faqala wa Umar. Hamzah mengatakan, terus kenapa kalau Umar datang? Iftahu lahul bab, kata Hamzah, buka saja pintunya. Fa in kana yuridu khaira badalnahu lah, wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfih. Kalau Umar pengin baik, kita kasih, kita sambut. Tapi kalau dia pengin kejelekan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ya. Ini Umar ketemunya singanya Allah. Ya, gak tanggung-tanggung. Ya Allah, sekalian sapa sing teko iki? Umar, bukaan lawangi. Buka pintunya, ya. Kalau dia memang pengin kebaikan, kita sambut dia, ya. Kita sambut dengan kebahagiaan. Tapi kalau datang ke sini pengin ribut, ya wis, bunuh dengan pedangnya sendiri. Ya. Wa Rasulullah SAW dakhilun yuha ilaihi. Sementara ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di dalam ruangan sedang mendapatkan wahyu. Thumma kharaj, kemudian Rasul keluar dari ruangan tadi. Fa akhadha bi majami'i thawbi Umar wa hama'ili sayf wa hama'ili sayfi wa huwa fil hujrah. Kemudian Rasulullah SAW ya memegang, menarik bajunya sahabat Umar, menarik pedangnya. Ketika itu Rasul berada di ruangan, fa jabadahu bi syiddatin, ditarik sama Rasul dengan keras. Wa qala ama tantahi ya Umar hatta yanzilallahu bika minal khizzi wan nakal ma nazala bil Walid ibn al Mughirah. Hei Umar, kamu enggak sadar apa? Hah? Apakah kamu menunggu hukuman yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah? Apakah kamu ingin sama nasibnya seperti dia? Mati sia-sia, mati konyol, kena azab dari Allah. Kamu enggak sadar apa? Thumma qala Allahumma hada Umar ibn al-Khattab, Allahumma a'izzil Islam bi Umar ibn al-Khattab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Faqala Umar, maka Umar pun langsung tanpa basi-basi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung fakabbar ahlul dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. Langsung ya. Orang-orang yang ada di rumah itu bertakbir dengan takbir yang keras, yang riang, gembira. Ya, hingga takbir mereka didengar oleh orang-orang yang ada yang berada di Masjidil Haram. Wih, orang apa ya? Ribut-ribut. Ternyata sahabat Umar masuk Islam. Masya Allah. Terkabul doanya Rasulullah SAW. Dengan keislaman dua jagoan ini, Hamzah dan Umar, Islam semakin nampak. Islam semakin kuat. Dan orang-orang Quraisy semakin ciut nyalinya. Ya. Seakan-akan dua orang ini menggantikan dua orang yang sangat membantu Rasul, yaitu Khadijah dan Abu Talib. Khadijah telah mendahului beliau. Abu Talib juga telah meninggal. Kesedihan yang sangat yang beliau rasakan. Gangguan yang bertubi-tubi yang beliau rasakan. Siksaan, celaan, makian beliau dapatkan di Mekah pula para sahabatnya. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan kebaikan yang sama. Allah gantikan dengan Hamzah dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Allahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala penjelasan berikutnya tentang bagaimanakah respon orang-orang Quraisy melihat sahabat Umar masuk Islam. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lahuna natri subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiikum.